Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu wa sa'adatal haqiqiyata fid dunya wal ukhrah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi qadri azamati dzatika fi kulli waqtin rahim. Amma ba'du. Sadaya pun kita nerusakan pengawasan niki. Monggo kita sami bersyukur dumateng Allah kagem nampi kanugrahan, peparing kesehatan, kesempatan sehingga saged sareng-sareng naos. Mugi sedaya menika dipun tulis dados amal hasanah kula panjenengan sedaya. Mugi-mugi yang kita sami naos saged nampi ilmu kang manfaat di dunia wal akhirah. Monggo kita sami-sami maos doa atas biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya zal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur 'alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma ووسِّعْ فِي رِزْقِي وَبَارِكْ لِي فِيمَا رَزَقْتَنِي وَاجْعَلْنِي مَحْبُوبًا فِي قُلُوبِ عِبَادِكَ وَعَزِيزًا فِي عُيُونِهِمْ وَاجْعَلْنِي وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ يَا كَثِيرَ النَّوَالِي ya Hasan al-Fi'ali ya Qa'iman bila Zawali ya Mubdi'an bila Misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Ahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 80 ngandap garis kaping kalih saking ngandap. Wa zakara lan nutur sapa muslimun Imam Muslim rahimahullah min hadis Jabir saking hadis sahabat Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sakmene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku dakhala nyambangi sapa Rasulullah ala Ummi Sa'id ing atase Ummi Sa'id au Ummul Musayyab utawa Ummul Musayyab. Faqala mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi mau tayo apa iku lagi tetep kudu sira ya Ummu Sa'id de Ummu Sa'id au ya Ummul Musayyab. Turu profina hale ringkel sapa sira. Kenapa kowe ngringkel ae? Faqala kolak matur sapa si Ummi Sa'id alhumma alhumma utawi loro iku dadi penyebabe la barokah muga-muga ora paring barokah sapa Gusti Allah piye ing dalem kumah cara jawane Rasulullah pun malah boten tepak kanjeng Nabi pengen panas ngeten iki malah sembarang kalir gagal muga-muga jenenge panas iki ora lek barokah. Kanjeng Nabi terus dawuh la tasubbi. Pakola mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi la tasubbi Aja misuwi sapa sira misaib. Aja misuwi Allahumma loro panas. Ora usah mbok misuwi, mbok misu ana ya panas panas e kok. Nggih to. Aman misuwi loro dipisuwi ya panas panas. Painah mongko sak temene huma iku tuh ibu bisa ngilangaken napa huma bisa ngilangaken khata ya bani Adam ing dosane bani Adam. Kamaju ibu kaya oleh bisa ngilangaken napa alqiru ububan. Ya, ububan. Ububan mandene kok bisa ngilangaken khabasal habibi ing nayenge wesi. Tapi menawa wong itu dusane ngotel kaya nayeng ngono. Bisane nayeng niku rontok ilang lak kudu diobong. Lah dipanasi. Baut niku lek dicoplok angel disemprot lan ilang. Betul niku gampang. Saman pengen jadi wesi sing manfaati ya kudu gelem diobong pandil terus ditutupi terus jadi lading. Tapi lek saman panggah jadi barang bekas rongsok. Ya guru dia nak mengkumpul rongsok-rongsok macam awan, jadinya orang dipilih. Di antara sekian bekas as sepeda, nayang-nayang tengah rongsok ni, kalau elek si dipilih pandai kita, lah terus diobong lah. Berdiobong di nombok gianda, dicemet lah sampai jadi pading. Asalnya kumpul ular, kumpul jadinya rongsok, kumpul macam-macam tengah rongsok ni tu. Terus sebab jadi latin malah diajai tas di bawah yang pasar. Ya mungkin terus kecekel orang itu ayu lah. Kecekel orang ayu, ayu lah ini. Munggah pangkat. Mereka tapi tirakatnya ya aku juga di gianda ini saya ngoten. Ini aku menggaduh eh. Sementara lagi loro panas ini terus saya kasih Nabi. Loro panas ini bisa ngilangi. Napa ngilangi dosane anak Adam kaya dene ububan pandhi kuwi ngilangi nayenge wesi. Wa dzakara nutur sapa Bukhari Imam Bukhari min hadisi Anas bin Malik saking hadisi Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Anas sami tu ngrungu sapa ingsun Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hadza dawu sapa Rasulullah innallaha azza wa jalla. Innallaha sa'tamani kusya Allah azza wa jalla. Iku kola daru sapa Allah iza ibtalaitu tetkalane maringi coba maringi bilai sapa ingsun abdi ing kawula ingsun al mukmina kang mukmin nek enek kawulaku tak paringi bilai bi habibataihi kelawan mripat lorone abdi mripat loro diparing ujian adalah asale genah nek katarak male ora genah kok summa sabaro banjur sabar sapa kawula ku mau lek gelem sabar awakku mongko ngijoli sapa ingsun hu ing kawula mau min huma saking mripat loro sing ora sehat tak ijoli aljannata ing langsung oleh swarga pokoke sabar pokoke sabar yuridu ngersakaken sapa kanjeng Nabi ainaihi ing sing dimaksud habibataihi niku napa mergo mripat loro niku lak gawe sing paling di paling disenengi wong mergo iso ndelok wong apik ndelok pemandangan indah ndelok rupa apik niku lak mripat niku mesti didemeni yuridu ngersakaken sapa kanjeng Nabi ainaihi ing mripat loro le wong kadha kaya mengkono-mengkono hadis kula dawuh sapa kanjeng Nabi bi akhir hadis ing dalem akhir hadis min qouli ahadir ruwat saking jawi salah siji ahli riwayat hadis wal habibatani utawi maknane habibatani iku mau utawi habibatani ku al ainani mripat loro wa mau utawi mripat loro iku al karimatani ya diarani karimah loro aidon halemane. Mereka meripat itu termasuk di antara sekian jauhnya awak yang paling vital itu meripat itu. Mereka jadani karimah yang mulia. Nah kok itu diparingi musibah kali Allah itu tandanya lek meripat itu itu harus kena tinggu kardes jaminan lebu swarga. Warwelan den critakaken anak Anas bin Malik sak temene Anas bin Malik wa Abu Dzalal wa Abu Dzilal lan Abu Dzilal radhiyallahu anhum. Iku kana ana sapa Anas lan Abu Dzilal ana iku fi baiti Sabit Al-Banani ing dalem omahe Sabit Al-Banani. Kala apa kala moko dawuh sapa Anas wa Anas ya Abu Dzilal mata faqita basar. Ya Abu Dzilal ya Abu Dzilal iki panjenengan kuto tiyane. Mata mulai kapan pakit tak kelangan sapa sira basara kain peningal sira. Abu Dzilal sampean mulai kuto iku mulai kapan? Kala jawab sapa Abu Dzilal wa ana sabiyun la aqli la aqilu. Wa ana alil ta ingsun iku sabiyun isih cilik la aqilu durung eling sapa ingsun. Mbok cilik rumangsaku ya wis ngene iki. Mulai kapan aku serah kelingan? Pakola moko jauh sopo Anas. Ala uhat disuka hadisan. Ala uhat disuka. Ono to gelem siro uhat disu nyeritani sopo ingsun ka ing siro hadisane hadis. Saman gelem tak ceritani hadis. Haddasani kanggo nyeritani ni ingsun huwe hadis. Sopo Habibi kekasih ingsun Rasulullah rupane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yurwi kang nyeritakaken sapa Rasulullah ing hadis an Jibril saking Jibril. Wa yurwi lan nyeritakaken wae hadis sapa Jibril Jibril diceritakno an Rabbih saking pangerane Jibril azza wa jalla. Tak critani hadis sapa Rasulullah, Rasulullah diceritani Jibril, Jibril digawi Gusti Allah. Kala dawuh sapa Allah ya Jibril wa Jibril ma jazaa'u man salatu kalimatahi. Jibril wong sing duning dunya iku lho Bil ana sing tak paringi musibah mripate lara sampai buta sampai gak iso ndelok kira-kira sing pantes ngono piagame nganggo apa iku. Gini joli kehormatane ndek wuto terus dinyake wong kalon dul wis dadi presiden barang pada dinyake wong iku matuke dijoli apa Bril. Ma jazaa'u man salatu kalimataihi. Qala matur sapa Jibril mau kaya apa iku jazaa'u jazaa'u man piye walase wong salat tukang dedel sapa ingsun kalimataihi mripat loro ne man. Kala jawab sapa Jibril subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nggih, duka kanjen Nabi. Duka Gusti nggih, terserah jenengan. Apa nggih ngertos kula. Subhanaka maha suci panjenengan. La ilma mboten wonten pangertosan iku mujud lana kedhewe kita illa ma kejaba barang alam ta kang wis paring ngerti panjenengan nek ing kita. Nggih ngapunten Gusti. Maha suci panjenengan kok. Kita para malaikat lah mboten ngertos napa-napa lek mboten jenengan kabari. Kala dawuh sapa Allah, rumana Jibril, jazaa'uhu al-khulud fi dari wa nazar ila wajhi. Jazaa'uhu tawi piwalese wong sing lara mripat sampai ilang peningale iku al-khuludu langgeng fi dari ning swarga ingsun wa nazaru lan bisa ningali ila wajihi maring wajah ingsun maring dat ingsun. Iku kehormatan kemuliaan sing ditampi tiyang sing sing musibah mripat kuwat. Wa min tariqi Hilal bin Suwaid lan saking dalane riwayate Hilal bin Suwaid wa wa utawi Hilal iku Abu Dzilal al-Mazkur ya Abu Dzilal sing harus disebut wau jenenge asli Hilal bin Suwaid tapi dijuluki tiang-tiang Abu Dzilal anau satemene Abu Dzilal utawa Hilal bin Suwaid iku sami angrungu sapa Abu Dzilal utawa Hilal bin Suwaid anasan ing sahabat Anas radhiyallahu anhu ya kulo kale jauh sapa Anas marrobina Ibnu Ummi Maktum. Marra liwat bila kelawan kita sapa Ibnu Ummi Maktum Abdullah bin Ummi Maktum. Niki nggih wuto tiyang. Abdullah bin Ummi Maktum niki sahabat sing termasuk gara-gara Abdullah bin Ummi Maktum ngatos Kanjeng Nabi dieling niku si Allah abasa wa tawala an ja'ahul a'mal. Abasa Kanjeng Nabi serodok merengut wa tawala lan serodok melengos an ja'ahul a'mal nalikane enten wong buta dugi. Jadi ayat niku a'ma sing teniku niku nggih niki Abdullah bin Ummi Maktum. Iki senengane adzan nek inji. Kata dadi rasul Kanjeng Nabi lek sing adzan kuwi Abdullah bin Ummi Maktum kuwi durung manjing subuh. Durung manjing subuh, kuwi cek fajar. Durung subuh, mulane sing apa? Sing ngurung sahur kenek mangan, kenek ngombe. Lah engko lek sing adzan wis bilal, kuwi berarti wis salat subuh, lah kuwi wis ora kenek mangan, ora kenek ngombe. Padahal tiyane wuto niku. Dadi Abdullah bin Ummi Maktum fasalama moko banjur uluk salam sapa Abdullah bin Ummi Maktum. Fakola moko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala uhaddisukum bima haddatsani fi Jibril alaihi salam an hadza. Wa adrafihi alladziina an hadza wa adrafihi alladziina dhahabat absaruhum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril anna Allah azza wa jalla yaqulu haqqun alayya man akhadat kalimataini laisa lahu jazaa'un illa jannah. Ala uhaddisu ana ta ora nyeritani sapa ingsun kumeng sira kabeh bima haddasa kelawan cerita kelawan barang haddas kang ceritani ing ingsun bi kelawan ma sapa sing cerita Jibril malaikat Jibril alaihi salam cerita an hadza saking iki Abdullah bin Ummi Maktum wa azrafihi lan sepadane hadza alladzina rupane wong akeh dhahabat kang wis ilang apa absaruhum piro-piro peningale hadza peningale ladina apa gelem kowe tak ceritani riwayate Jibril tentang wong wuto sing kaya Abdullah bin Ummi Maktum iki lan sak tunggalane iku wong sing padha ilang peningale. Ola dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsa wa ceritani ni ing ingsun sapa Jibril annallaha ing satemene Allah azza wa jalla itu yaqulu dawuh sapa Allah haqqun alayya haqqun wis mesti dadi keputusan alayya ing atase ingsun wis tak putusno man utawi sapa iku akhantu wis ngalap sapa ingsun karimatahi ing meripat loro ne man laisa maqara ana iku apa diman apa jazaun biwales illa jannatu kejaba iku swarga ora ana diwalese wong sing kelangan meripat kejaba swarga. Wa fi hadis Buraidah niki kangge dalil mawon kangge nguwataken lek bilai niku napa nek gak ngunggahno derajat ngilangi dosa. Wa fi hadis Buraidah lan ing dalam hadis Buraidah ane Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ma usiba abdun ba'da dinihi bi asadda min fiha bi basari wa ma dhahaba basaru abdin fa sabara illa laqiyallaha wa la hisaba alaihi. Ma usiba ora di paringi musibah sapa abdun kawula badhe dini sause manjing islame kawula ora diparingi musibah bi asadha kelawan kang luwe banget min dihabi basori tinimbang saking ilange peningale abet. Musibah sing paling gedhe nggawe wong sabare ana musibah gedhe ya kuwi musibah ilange agama. Kuwi ora ana sing ngumpuli gedhene neh sabare kuwi kejaba musibah ilangnya meripat. Jadi termasuk musibah paling gede niku pancen ilange meripat niku. Mboten. Mergo lek agama niku lak meripat batin. Mboten nggih. Lek meripat lahir niku napa? Ora iso ndelok keadaan lahir, lek agama niku meripat batin ilang ora iso ndelok hidayah sing bangsa jero. Niku pancen musibah gede kabeh niku. Cuma nek sing musibah meripat lahir wa madzabalan ora ilang apa basoro abdin peningale kawula pasobaro moko banjur sabar sapa kawula mau illa laqiya kejaba mesti bisa ketemu sapa kawula Allah iku si Allah wala hisaba lan ora ono hisab iku mujud alai ing atase aku. Dadi soleh mati langsung mboten usah dihisab langsung mlebu swarga kanthi Allah Subhanahu wa taala. Wis roh ngene iki yo nggih mboten Pak pokoke iki kudu sehat. Sewane ngaya mawon menika. Nggih, lek isih sehat dan disyukuri, ngoten lho nggih. Lek isih sehat disyukuri. Mergo lek mboten den disyukuri niku mengke gak ditaleni. Mergo termasuk tali nikmat iku syukur niku. Wa dzakara nutur sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim rahimahumullah rahimahumuka paring kawelasan huma ing Bukhari Muslim sapa Allah taala min hadis Ibnu Abbas saking hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Terus iki riwayate anna imra'atan satemene wong wadon saudara kang ireng iku atak sowan sapa imra'ah soan an-nabi yang kaji Nabi sallallahu alaihi wasallam fakola moko banjur matur sapa imro'ah ya Rasulullah duh Rasulullah ini sak temene kula niku usri'u niku napa nggih sering nglakoni perkara sing mboten disadari. Niku usri'u niki teng mriki dimaknane semaput. Niku usri'u semaput coba kula. Wa ini lan sak temene kula niku angkasiku kebuka. Kebuka saka kula. Tegese sampai napa nggih istilahe kebukaan itu ketok cacate itu lho maksudnya itu. Jadi sering moro-moro semaput terus kebuka cacate yang gerbong terus niteni kaya penyakit teman-teman kena ayan maksudnya itu lah kadang-kadang akan buang bareng moro-moro kebelahan maksudnya itu lah terus diarani isin itu ya iya isin ya tapi musibah tekone sak wayah-wayah ngene mboten kene dihindari. Nah, sini malah kebuka. Fadhu mungkin-mungkin dongaaken panjenengan. Allah iku sallallahu alaihi kedhuwe kula. Mbok kula niki sampean dongakne kanjeng Nabi penyakit kula sing sok-sok semaputan wonten niku diparingi saras. Kala dawuh sapa kanjeng Nabi, "In syikti sobarti walaki aljana wa in syi'ti da'awtullaha an yu'afiyaka yu'afiyaki in syi'ti lamun ngarep sapa sira sabarti sabar sapa sira walaki lan iku tetep kedue sira aljana tu ta swarga utawa wa in syi'ti lamun ngarep sapa sira da'awtu mongko donga sapa ingsun Allah iku si Allah dungano an yu'afiyah ing yen to marasaken sapa Allah kaki ing sira. Terus karek nile sampeyan wis ngono ae, ya sering semopat semaput ngono ae, aman tompo sabar jur sampean mlebu swarga. Utawa nek sampean pengin tak dongakno aman waras. Kolak matur sapa sapa si wong wadon wae. Asbiru nek ngoten kula milih sabar mawon. Nek ngoten kula milih sabar mawon tegesipun semopat semaput nggih mboten napa-napa lah. Sing penting kula mlebu swarga. Cuma nggih semaputé sih mboten napa-napa kan tapi cuma terus kula niku kesingkap-singkap metu lan isin to. Terus kecil-kecil sampai kula mboten sadar. Terus sampai kula kadang-kadang sampai mudur metu lan isin kula. Nggih sing niku mawon sampean dongakne lah. Nek semaputé kula saged nampi sabar tapi sing kebukaen niku lho kula sing mboten kuat. Semakolan muli matur sapa sih? Si imroah Pak ini angkasiku, Pak ini monggo sak temune kula niku angkasiku kebuka awet kula. Bantu mugi ndongaaken panjenengan Allah itu si Allah ala angkasi Pak arep ento mboten kebuka sapa kula. Ya wis, kula tak dongakno. Fada'a monggo ndongaaken sapa Kanjeng Nabi lahaket si imroah. Ila ghairi dalik niku kadis sing semonten kakae. Sampai pinten-pinten riwayat sampai ngliwati sak kaset niku termasuk riwayat kali bukti dan bilih musibah niku hikmahe kakang diantarane peningkatan derajat utawi ilange dosa utawi jaminan mlebu swarga. Ilahu ridalika tu muka maring diane muka numpono riwayat mimang saking hadis ruwiyakan diwayatakan apa maaning Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal babi dalam iki ibab mimang rupane barang layu so kang ora kena diitung apa makasrotan krana saking akeh. Lah aja diceritakno kabeh hadis sing nyeritakno musibah wong kena mripat, musibah lara panas, musibah kecocok ring, musibah dipaido wong, musibah difitnah wong, musibah lan niku kadise kathah sanget. Nah, matur ya rekaman haji hadis dhewe. Nggih, mosok ngangkat napa Bulughul Maram napa Bukhari napa Muslim ngono karoan 5000 kaset. Wa fiha bon, niki pun sekawan nggih, dadi dieling-eling mulai ngarep. Nomor siji sing jenenge bilai niku mesti gak cocok karo karep. Lah wong niku lek wis dipaksa gak cocok karo karep niku langsung apa bali teng Gusti Allah. Nomor loro bilai niku saged nglemesno ati, nglemesno nafsu sing asale gontok, gampang dosa, gampang ngamuk karena kena bilai malah napa serodok lemes. Malaikat kuat lah apa lah apa. Masuk asale gugah ngamplengan mergo jaduk. Nek sloro nglimpruk kena stroke ngoten kan wis ora iso kemlelet ta. Nah niku hikmah ngiring ngilangi sifat kemlelete niku. Sing nomor 3 nek kena bilai niku ngibadah wis ora wujud ibadah lahir ning ibadah batin. Lah mongko ibadah batin niku nilainya lebih tinggi, cara hargane lebih larang katimbang ibadah lahir. Sing nomor sekawan apa hikmahe musibah niku kena dibusek dosa utawa ngunggahno derajat. Lah saniki sing nomor gangsal hikmahe bilai altof kasih sayangi Allah kelembutane Allah sing digawane tengene bilai sing nomor gangsal diantarane nggih wa fi halane dalam musibah utawa bilai aidon hale male ya suluh bisa hasil lau kedui kamulah apa yang hasil tajdidu taubati nganyar-nganyari tobat. Biasanya orang itu pun kena musibah kan terus langsung takok dosaku itu apa. Nah itu terus malah sosok terus diteliti iya iya iya aku cekera nih dia nak tahu ngampleng bocah kalau kau kuih aku bisa gagah terus saya ini aku malah diserempet sepeda terus saya bisa tangi aku udah umur 10 tahun maghrib-maghrib mbak sepeda keblek gong ini tiba sebenarnya saya bisa obat terus dosa aku ya apa stiling-iling itu ini dia baru ngamplong bocah sampai owner baru jaluk ngapura biar ini sejak zaman tugas dinas biar saiki wis ora dibelo suspension. Nah, terus kelingan obat. Wa ada'il hukum wa ada'ul hukuki. Lan nekani pira-pira kewajiban. Biyen aku nglenderakno salat, gak patek gelem salat. Mulai kena musibah lara terus mari gelem salat. Wa taba'ati lan pira-pira dosa susulan. Dosa susulan itu kedzaliman sing sing berbuntut. Napa ngrepotno wong liya niku jenenge taba'at. Wa zulamati lan pira-pira zulamat kedzaliman. Dan wa kasratul istighfar lan ngakeh-ngakehno istighfar. Dadi hikmahe nomor 1 ngakeh napa nganyari tobat. Nomor 2 nyauri hak kewajiban utang-utange kedzalimane ngoten. Karena ndek wis ngrasakno ora penak tenan wis malah gelem dolan ngene kanca njaluk sepura, njaluk halale ya kan. Ngoten krasa wis tuwek dimungkas mati lan terus ngoten. Wis aku karek tobat wis. Wis tuwakno ae lha malah gelem sambang ning ngene kancane bareng. Biyen mok sik tumpakane montor apik dolan ngene kanca mok. Khusus saiki wis melarat baru gelem dolan. Niku malah kancane akeh. Bahkan suatu istighfar dan hikmah mana ngakeh-ngakeh no istighfar wa khusnu tidhkari dan bagusnya pengeleng-eleng bahkan suatu zikril mauti dan ngakeh no eleng mati idhaka nalikane mengkono-mengkono kena musibah iku ablahu luwe banget iku ablahu maluwe banget ebaran yang kuru kang nompo pengeleng sopa kaulah bihi kelawan mah. Nalika kau kena musibah itu lek giling lo, lu gampang nompo katimbang nanti kau cek sehat. Gitu dok, kau ini kau cek sehat jadi murah iso, terus mentenggalek. Tapi lek wes nompo, sekarang balung karo kulit, spal, istighfar sih nak. Sorang sama mikir tua-tua, sama mikir opone, sawah, toko, istilusi anak-anak wis sampean wis karuan ngene wis sepuh wis karep belajar nyedhik ning Gusti Allah nyebut ae panyebut ngono ya napa tapi dhewe sing gagal kok mah nyebut-nyebut apa ora iso niku faktor kila monggo teman-teman didawakan alhumma baridul maut alhumma utawi lara panas iku baridul maut napa pak pose kematian. Jadi luang ni kulek kena lara panas. Jadi ku hati-hati. Ini ku salah si cini tondo lek. Malaikat mati terus ngeber. Tet. Waktu kilang teman-teman tidak wahkan. Fikoli taala yang dalam ayat ya. Jawi Allah taala. Surat apa ni? Surat Taubat malek. Surat Taubat ayat 106. Saya sebut kitab ya, tulis ini beli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awala yarawna annahum yuftanuna fi kulli amin. Yuftanuna fi kulli amin marratan aw marratain. Summa la yatubuna wa la hum yadhakkarun. Padahal di niki ayat sak dene ngeten. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadat hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadatuhum imana wa hum yastabshirun wa ammal ladzina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rijsihim wa matu wa hum kafirun. Ini ayat satu. Wa idza ma unzilat lan tekalane diturunaken apa suratun surat Al-Qur'an Pamin humong kau ikut setengah saking wong manung kayono wong yakulu kang ngucap sokoman ayukum zadat wadi imana ayukum utawi endine sira kabeh zadat tambah hu ing ayukum apa hadihi iki surat nambahi imanan ing imane. Eh sapa to sing krungokno Qur'ane kok imane tambah jane dalane kok ndi to koyo iso. Sak-sak niku enten sing mempertanyakan to. Masa krungokno Qur'ane kok iman dadi tambah dalane kok ndi? Mosok elek sing iso ngono. Enten Pak Amaladina mongko utawi sak temen mongko ana pun utawi wong akeh amanu kan padha iman sapa landina iku pazadat. Mongko bisa nambahi apa ayat apa surat hum ing landina amanu nambahi imanan ing iman wa hum hale utawi wong sing iman iku ya stabsyuruna padha ngrasa bungah kabeh. Wong iku lek iman krungu janjine Allah liwat ayat iku bungah. Artinya anteng tenang. Tapi wa amal adina karena penuh tayo wong akeh di bulu bihim kan iku tetep yang dalam adine wong akeh mau marodun nung tayo no penyakit wong ni adine kena penyakit kemunafikan, kena penyakit ketakabulan, kena penyakit kesombongan, kena penyakit petengah hati, kena penyakit dengki, kena penyakit iri, kena penyakit hubud dunia, kena penyakit kedunyan iku fazadat. Mongko mesti tambah-tambah opos ayat hum ing ladina apa nih sing tambah ritsan dusane ila ritsihim maring dusane wong sing kena penyakit mau krungu ayat Quran ora mundak apik nek ora mundak ndodro malah gak ngereken malah nemen malah wis ora peduli malah ngono terusan. Silingno barang kuwi ku tau mondok lho Pak, bojo ngono. Wong sampeyan iku yo tau ning nggone kiai, tau ngantri. Mosok enek wong bangun masjid kok sampeyan musuhi lho piye? Lah mau masjid kae jek aku kok. Lah iya masjid, masjid kuwi lak urusane hubungane karo ibadah iso. Iya tapi lek gak hubungan karo aku gak ijin aku disik ora dadi masjid kau lah. Woi, lho tapi jenenge sama lah terus ngalang-alangi wong apik lah terus bangun gereja kok piye? Ya ora ngono lho, tapi ning ngene iki sing paling pinter ya aku. Ya wis. Ora mundak ngelendek, mundak risah lari sih. Mergo pancen atine kadung kena penyakit takabur. Ngoten. Tapi wa matu wa hum kafirun, auzubillah. Wa matu lan padha mati sapa wong sing kena penyakit mau. Wa hum halin tabil ladzina sing kena penyakit oleh mati ku kafirun akhale padha kafir kabeh. Nauzubillah min dzalik. Padahal gelem ngenang jadi tanda-tanda kematian ku ya awala ya rona ana ta ora padha ningali sapa lazina anahum satemene lazina iku yuftanuna wis diparingi ujian diparingi pacoban sapa lazina fi kulli amali dalam saben-saben taun diparingi ujian marotan sepisan au marotain utawa ping pindho. Padahal jane belum sadar ngono saben taun wong mesti tau lara panas, lara watuk, lara pilek. Pergantian musim itu kan mesti ta. Nggih, niku ujian peringatan sepisan utawa ping pindho, tapi wong yo panggahe sumalaya kuna. Nul ora gelem padha tobat saka wong sing kena penyakit ati mau. Walahum lan ora utawi ladina sing kena penyakit iku ya zakaruna nampa pengeling. Dikai peringatan dieling no panggah mawon wis gak iso. Lah iya Pak sama niku kok panggah ngubes-ubes tiwa sampean kelangan dulur, tiwa sampean kelangan tangga. Men perkara batas tanah sak meter kok sampean ngurusi sampai ngono kuwi lho. Ngono. Kok yo ora nampa pengeling, dielingno ora kok ora padahal ya tanah sak meter di rumah ya ora kena. Niku jangan-jangan iso dadi ndodro ora nampa pengeling. Nah, pun hubungannya kali musibah nopo. Sing dimaksud dikei fitnah, dikei ujian setahun pisan atau sampai pindu ini pun apa? Ayuh tabaruna, ayuh tabaruna tegese diparingi, nopo diuji, diteliti sopo sopo si wong sing kena penyakit mang pihak lawan penyakit. diteliti kali Allah tiga penyakit ini sapa sing sadar lan sapa sing ora sadar. Lek sing sadar ya bar loro mung ndak ape. Lek sing ora sadar ya bar loro ta Pak. Ya ngene gampang. Lek dhuwit 50 rupiah itu kepel senal ora apa-apa wis. Mboten. Blas mboten enten tanda-tanda tunduk teng Gusti Allah. Wa fi hadisi Aisyah. Lain dalam hadis Siti Aisyah wa Anas lan hadis Anas radhiyallahu anhu. Bila diaturakan ya Rasulullah ya Rasulullah. Hal yakunu ma'asyuhada yaumal qiyamati ghairuhu. Hal yakunu ana ta bakal ana ma'asyuhada sertane wong mati syahid yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat. Sapa sing ana wayuhum liyane syuhada. Kanjeng Nabi bijing sing sedone terus dinten kiamat mlebu swarga mboten dihisab. Mlebu swarga mboten dihisab sak liyane syuhada niku napa itu? Kala dawuh sapa kanjeng Nabi na'am enek. Man wong zakaro kang eling-eling sapa man al-mauta ing mati. Kula yaupen saben-saben dina isri namaratan ping 20. Wong lek sedinane eling mati ping 20. Dina mlebu swarga tanpa hisab. Napa gunane kok saged ngoten? Lha iki mesti mawon to. Sedina kok eling mati ping 20 niku kemlelete ilang. Lah kuwi arep mati lha ngoten iki. Serakae ilang lha tak ndelok apa? Wis arep tak tinggal mati, cara arep tukaran mbek tangga lha lha opo aku tukaran kok lek mati kon berangkat dhuwit wis piye. Niku wis gak sida arep mlelet, gak sida arep nakal gak sida, sedina lek mati ben 20. Ngene. Fil fil hadis al akhir ing dalam lafal hadis al akhir kang liya man rupane wong yazkuru kan eling sapa man dunung karo pira-pira dosane mak. Patuh zina moko dadi sebab nyusahaken apa dunung ing mak. Termasuk sing mlebu swarga tanpa hisab niku ora kok eling mati ngono gak eling dosane. Getune dosane sampe susah. Ya Allah. Kok iso ta aku lakoni dosa ngono piye to kok iso lha nek digetuni tenan. Lah niku menjing lek mati ya. Mlebu swarga tanpa hisab. Penak to. Mari kene terus. Wah, nek ora aku tak dosa ayo. Aku tak dosa, bar dosa tak eling-eling dadi mlebu swarga tanpa hisab. Ya urung-urung sampe eling-eling wis mati dhisik malah aku tak. Aku tak dosa ngono karo budal dosa. Dosane urung kelakon tapi wis niat budal, itu wis dicatet dosa. Urung sampe bali eling neh. Mulane enten critane nika teng Bani Israil. Enten wong sing ibadah pinten 10 taun, ene wong sing maksiat pirang 10 taun. Sing maksiat pirang 10 taun niku jawane arep nyusul melok ibadah. Munggah ondo. Lah sing ibadah pirang 10 taun niku malah niat arep maksiat. Betul. Podo-podo sing stok munggah terus stok medun kira-kira mbuh piye podo rutuwe mati karo sing stok munggah niku wau ketiban sing medun terus mati. Tapi sing ajeng medun niku asale wis ibadah kok anggar mung kurang 10 taun gak tau metu. Lah sing niki maksiat terus ora tau metu anggar. Sing arep metu anggar tabrakan karo sing arep metu anggar mati karo. Dan itu ternyata sing mlebu swarga malah sing asale maksiat arep mlebu langgar wau. Sing ning jero langgar metu arep budal maksiat malah ora umat swarga. Yo sampean terus nganggo hitung-hitungan. Nek ngono aku tak maksiat sik ae lah. Bar ngono. Aku tak mlebu langgar, kok sapa ngerti lho, malah sik sapa ngerti kok dienggo pedoman. Ngono kok pas kowe jek maksiat terus malah diitek-itek maksiat ngono piye? Lagi gue guyon-guyon karo cewek yang pinggiratan orang yang truk nyelonong terus dikuat terus kerek Ya pas cek rangkul-rangkulan wong wedok. Ya ora karuan. Mulane lek sing wis sampe ora usah jajal-jajal sing elek. Lah sing elek yo aja cilik ati dan cepet-cepet lakoni. Apa lah itu jenenge hitungan sing bener. Mergo ada ngajar ngajar sing nganggo dalil. Mulane wis tak dhewe Mas. Yo ngeten lho takdir niku. Takdir niku enten-enten terus e. Endi takdir niku enten terus e lakon sing kudu dilakoni. Bolak-balik iki dirangi ta nggih. Lek sampeyan dituki gelas enten wedang bae niku marane kon ngombe teh. Nggih. Tapi lek sing dicukne sampeyan niku gelas tapi karek lekete. Niku kon apa? Kon ngisai, ya lha ngono ta nggih. Lah sing repotnya itu punya tenung genah ya itu gelasnya letak, cetak terus kalau uang disuguhi sing ora cetak lah kok emang takdir iki ya jatahku cetak iki aku emang gelas yang resik lho maksud lagi cara orang mikir betul benar dikandani wis aku tentang tobat ngomong ngecek sempat ngiliki pumung jake kiai gelem nuturi saiki wis bangunan langgar sak nggon-nggon enek isin lah ibadah kok isin wong kowe maksiate ora isin kok ibadah isin wis ana dalan ora lha niku jenenge nampa suguhan anyar dene suguhan sing lawas utawa cete dan dikorai ben iku mengke iso nampa suguhan sing anyar sing resik aja kok malah diwalasan ahli mah jatahmu banyak ngombene cete iki lho iki jenenge wong nekat kecuali lek panjenengan tidak ada satu pun kesempatan untuk meraih yang terbaik ya mungkin karena daerahnya memang jauh dari ulama daerahnya di pedalaman sana ora nek musim abari blas lek nek niki dosa niki karung gawe sing abari blas ada sing pedalaman daerah jadi Sumbawa itu kan pernah orang Islam tapi sedina salatnya yang ngapain telur mereka terlalu sakit bulan sampai kiai-kiai ini lah cerita di salat itu yang ngapain telur ini aku jawa ini hanya kadung kutung perjalanan ke dulala harus dikepung alas semua bumbu kau gak angel dulala sih bukan dakwah orang yang pegatisan jadi ya ini ku nek ngomong itu sampai mati insya Allah di Singapura karena banyak apa orang yang sing suguh-suguh ini sampai yang tentang Jawa ya pemenang ini bintang terus lagi kiai yang tentang suguh-suguh keapian maknanya ajak-ajak keapian ya. Terus sampai nolak entah dulu ngele itu jadinya orang nekat betul jadinya orang nekat jadi nonton itu lah terus sama nugemi itu saya diugemi ke elek aneh orang kok diugemi dan tobat diugemi dan tobat apa diugemi ke elek aneh terus takdir itu di dua alasan maksiat dan itu lakonnya kuali arus seterusnya terbalik takdir itu merupakan pertanda takdir dosa itu pertanda bahwa kamu disuruh bertaubat ya dan tobat wakat kanalan ono sapa salah ulama salah radhiyallahu anhu iku yastauhi sunah padha ngrasa susah padha ngrasa susah sapa-sapa salah idza kharaja tekalane metu anhum saking salah apa amun taun anger taune wis entek kok lam sabu ora kena musibah sapa salah piye ing dalem taun mau musibah binaksin kelawan sudo minaksin saking kesehatannya awak, awal malin itu bondo. Pokoknya setahun itu dilingin yang kok belas, gak kena musibah belas, buh. Awak loro, kalau bandane ilang, kalau rusak, kok belas gak kena musibah setahun itu. Ulama salam itu sambil susah. Dan kenapa kok susah? Ya aku lah arep dipulang, no, kalau dipajak, no, kalau Fir'aun. Fir'aun itu selawas sore kalau panah dia tak tahu akhirnya jadi Fir'aun nah maksud apa harus dipajak no Fir'aun wedi malah bingung wa yuqalu lan didawahkan ini unen-unen ini kadis tapi ini unen-unen utawa makola. Layak ora sepi. Sapa sing ora sepi al mukmin wong mukmin sing sejati. Fi kulli arba'ina yauman ing dalam saben-saben 40 dina. Ora sepi an yura'a arep yen to disusahaken. Yura'a tegese disusahaken sapa mukmin biro'atin kelawan siji kesusahan. Au yusoba utawa ditimpa binat batin kelawan bilai. Wong mukmin sing temenan, wong mukmin sing sejati itu dalam 40 hari pasti oleh Allah Ta'ala didelei kesusahan utawa ditimpa musibah. Wong mukmin sing temenan. Muga dalam rangka bilas-bilas. Dalam rangka apa? Bilas-bilas. Tapi wakanu ngoten. Akhirnya para ulama itu sendiri wakanu lan ono sapa ulama salaf iku yakrohuna padha geting sapa ulama salaf fadza zalika ing ilange mengkono-mengkono musibah di hadal adat ing dalam iki hitungan 40 dina. Mulane lek evaluasi 40 harian. Ya wis 40 dina wis 8 dina iki kok ora susah blas. Ngoten niku ulama salaf ora seneng ngoten niku. Kok gak ana musibah blas ora seneng. Biadal adati dalam iki wilangan 40 dina min ghairi an yusofu saking tanpa dimusibahi sapa ulama salaf fihi ing dalam hadal adat bisa ing lawan suci-suci. Jadi hitungannya 40 dina kok blas gak ana masalah. Ya musibah sing paling penak kan susah. Lalu kadang-kadang perlu ya. Ini kiai-kiai tanah Jawa khususnya KNO ini pelatihan pengajian lapangan. Lapangan itu lah 35 dino, meh 40 dino. Jadi sing juga kena-kena musibah itu ben. Oleh hijol, oleh hijol kena musibah meningkat meh. Kena musibah itu kayak main apa? Malah konco, sing biasanya setil kena petuk konco sing kena musibah malah gemloman. Gitu. Biasane ora roh ora melok jamaah yasin rutinan 40 dinoan utawa 8 dinoan malah ngerti. Oh iku kena musibah. Kata hikmah iki. Hikmah kata. Kok kenapa kok 40 dino nggih? Hitungan 40 dino niku Nabi Musa ditimbali Allah Ta'ala tuh turu sainak niku nggih 40 dino. Dene niku ternyata mulai ketemu Gusti Allah orang muda dibungkam karo Allah malah mulai umatnya tu nyembah ujat emas ni lah. Di mesin ni yang jauh di mesin ni lah pimpinan ini baru penataran ni. Mulai si nomah siapa nanti baik kalau Gusti Allah malah betul betul baru tiga ini. Kenapa? Perjanjian kali Allah petang puluh dino mengenai muzlai si Nabi Musa ni kan wa idwa adna Musa arba'ina laylatan tak kok tersudi semak takau kumul ijlam mubak dini wa antum zolimun eh Bani Israel mbok ini kata nalika Nabi Musa tak timbali petang puluh dino itu tiba-tiba malah dulu melalak orang rekan Musa malah kepilut karo lakoni Musa samini mergo iso nyulak napa kedibal iso dadi pedet emas. Pedet emas iso ngomong wah geger Nabi Musa sampai Nabi Harun sing dipasrai lalu dikampengi karo Nabi Musa akhirnya cuma afauna ankum. Terus ayat Quran itu cuma apa nak angkum membati dalika lala pun tak sepuluh. Terus di Ngapura kali itu si Allah. Mereka itu termasuk yang kena ujian buat namun Bani Israel tak sak nabi ini kena ujian. Mereka teng semuanya cerita. Teng semuanya cerita ni. Nabi Musa ini dikatik oleh Allah. Gue aja milih nikah kan Musa. Piye toh mulai berusulah kok malah ngampleng kakangin piye wong ingin tau sing salah kowe dhewe salah napa kan Gusti dan salahmu dhewe toh umat Bani Israel kuwi kudune mbok titipno aku. Lah kok mbok titipno ning Harun? Lho Harun dhewe ora iso apa-apa mbok titipi. Titip iku kudu titip ning aku mergo Bani Israel iki kanggo aku. Kudune nalika kowe tak timbali pasrah ning aku ngono kudune lho. Kowe terus gak ngrene aku. Ora percaya lek sing ngatur aku ora percaya. Lho, mboten wonten Gusti lajeng jenengan timbali nggih. Lah mulane titik iki titike aku. Lah niku salah setunggalipun ujian kesadaran. Selama 40 hari ternyata setelah itu disadarkan lagi Nabi Musa bahwa nalika budal muslah iku ana kesalahan. Mulane kadang-kadang wong niku biyen ora patek belajar wirid sembarang kali lancar bisa belajar wirid ndak angel. Niku ora kok disiksa mboten niku dilatih untuk menuju derajat yang lebih. Monggo kita tutup kalau untuk sesarengan Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fi ma'ahu wa ikafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala اللهم ثبت إيماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.